Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab ma jaa fil quhani wa nahwihim, seputar hukum seputar dukun dan yang berkaitan dengannya. Yang kesimpulannya, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, Asy-Syaikh telah menerangkan kepada kita hukum mendatangi dan membenarkan dukun dengan menyebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dan juga ucapan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang kedua, beliau juga menerangkan kepada kita beberapa hal yang memiliki hukum yang sama dengan perdukunan seperti sihir, ya. Juga beliau telah menerangkan kepada kita hukum menjadi ahli tatayur dan meminta untuk ditatayurkan kepadanya. Kesimpulan yang berikutnya, penulis telah menerangkan kepada kita definisi kahin dan definisi arraf yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan pada pertemuan yang lalu. Beliau juga telah menerangkan kepada kita hukum ilmu perbintangan dengan beberapa rincian dari Syekh Shalal Fauzan dan beberapa faedah tambahan yang ana nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ya Al-Qawlul Mufid dan selain beliau. Baik, berikut ini beberapa faedah tambahan untuk bab ini sebelum kita berpindah kepada bab yang berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ata 'arrafan fas'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma," barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka salat ia tidak akan berpahala, tidak akan diterima oleh Allah jalla wa ala selama 40 hari. Kata beliau, ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول الصلاة 40 يوما. Kalau kita lihat zahir hadis menunjukkan bahwa orang yang datang kepada dukun dan menanyakan kepadanya sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini zahir hadis mencakup seluruh orang yang datang kepadanya. Walakinnahu laysa ala itlaqi. Akan tetapi hukum orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, tidak semuanya sama seperti itu. Kemudian beliau menyatakan yang qasimu ila aqsam. Fasu'alil 'arraf wa nahwihi yang qasimu ila aqsam. Hukum bertanya kepada tukang ramal atau dukun itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, an yas'alahu su'alan mujarrada. Dia datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar atau yang semisal dengannya, hanya bertanya semata tanpa membenarkan ucapannya. Maka ini haram karena keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Sisi keharamannya adalah isbat al-uqubah ala su'alihi yadulu ala tahrimi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uqubah dari Allah jalla wa ala untuk orang yang mendatangi dukun dengan Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Maksud tidak diterima adalah tidak berpahala. Nah, ini menunjukkan itu adalah perbuatan yang haram. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim yang mencintai Allah Jalla wa'ala dan memiliki sikap hati-hati terhadap agamanya untuk tidak bermudah-mudahan dengan permasalahan syirik, bertanya, menonton acara-acara perdukunan di televisi yang telah kita sebutkan berulang kali. Di masa kita sekarang ini, dukun tidak lagi dipanggil dukun, sebagiannya dipanggil ustaz, pak kiai, tengku, abati, ya, diundang televisi-televisi resmi, kemudian para pemirsa menanyakan kepadanya hal-hal yang gaib, ya, dia pun meramal hal-hal yang ditanyakan kepadanya, ya. Dan telah kita sebutkan bahwa sekalipun dia bersorban, berjubah, berjenggot, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil tengku, selama dia mengaku tahu perkara gaib, baik secara langsung ataukah dengan cara meramal, maka dia adalah dukun, dia adalah arraf. Nah, demikian juga ya, iseng-iseng baca zodiak, iseng-iseng baca reporter, ya. Ini adalah sumber-sumber perdukunan, sumber-sumber tatayur, sumber-sumber sihir. Nah, yang kedua kata Syekh rahimahullah, an yas'alahu fayusaddiquhu wa ya'tabiru qawlah. Dia datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar atau semisal dengan ya, kemudian membenarkan ucapan dia dan ya'tabiru qawlah, mau menjadikan ya pelajaran dari ucapannya itu, menjadikannya sebagai landasan terhadap sikap yang akan dia ambil. Fahadha kufrun, maka ini adalah kekufuran. Li'anna tasdiqahu fi ilmi al-ghaib takdzibun lil-Qur'an. Ini kaidah penting dalam hal ini. Karena membenarkan dukun, tukang ramal, orang pintar dan semisal dengannya bahwa dia tahu perkara gaib, ini adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Sungguh tiada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Dan telah kita ketahui bersama bahwa definisi syirik itu adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi 'azza wa jalla. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dan di antara kekhususan Allah Jalla wa'ala adalah ilmu ghaib. Maka barang siapa yang berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara ghaib, maka sungguh ia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka kata Syekh, barang siapa yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, orang pintar, menanyakan kepadanya hal yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian sang dukun menjawabnya, dia pun membenarkan ucapan si dukun tersebut, ya, menganggapnya, maka ini adalah kekufuran. Karena dia telah ya, membenarkan dukun tersebut sebagai orang yang mengetahui perkara gaib. Dan ini adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran telah menerangkan kepada kita, mengkabarkan kepada kita qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, an yas'alahu liyakhtabirah. Dia datang ke dukun, tukang ramal atau orang pintar, tujuannya untuk mengujinya. Ya, memang ada orang-orang yang memang berani seperti ini, ya, datang ke dukun bukan karena percaya kepada dukun, bukan pula sekedar iseng-iseng bertanya kepada ya, tapi tujuannya adalah untuk menguji dia. Hal huwa shadiqun aw kadzib? Apakah dia seorang yang jujur ataukah seorang yang dusta? La li ajli an ya'khudha biqawli, bukan dengan tujuan untuk mengambil ya ucapannya. Fa hadha la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Wa la yadkhulu fil hadis, dan tidak termasuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Naam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad yang merupakan dajjal kecil di masa itu. Nah, dan mengaku tahu perkara gaib. Nabi bertanya kepadanya, "Madza khabbatu lak?" Tahukah kamu apa yang berada di dalam genggamanku ini? Ya, apa yang akah yang aku sembunyikan untukmu? Dia pun menjawab, "Adduh." Ya. Faqala ikhsa. Nabi pun menjawab, "Ikhsa." Hinakan dirimu, falan ta'du wa qadrak. Engkau tidak akan mampu melampaui batas kemampuanmu, yakni tidak akan mengetahui perkara gaib. Nah, Nabi SAW bertanya kepadanya untuk memperlihatkan dia itu adalah sebagai orang yang dusta, bukan seorang yang jujur. Yang keempat kata Syekh, an yas'alahu liyudhhir 'ajzahu wa kadhibah. Dia bertanya kepada dukun, orang pintar atau tukang ramal tersebut dengan tujuan untuk membongkar, menyingkapkan kelemahan dan kedustaannya. Fayamtahinahu fi umurin yatabayyanu biha kadhibuhu wa 'ajzuhu. Dia bertanya kepada dukun tersebut perkara-perkara yang apabila dia menjawab atau tidak akan terlihat kedustaan dan kelemahannya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kelemahan dan kedustaannya. Wahada makhluk. Ini sesuatu yang sangat ya dianjurkan, dituntut dalam agama. Waqad yakunu wajiban. Bahkan terkadang ini bisa wajib. Ya. Oleh karenanya seperti di beberapa negara ya, menegakkan hukum Islam, atau seperti di Saudi Arabia, di sana ada polisi khusus untuk menangani para dukun. Mereka keliling ya negeri ya, merazia ya, para dukun ya. Setiap kali didengar ada orang yang ya, ada tanda-tanda perdukunan padanya, karena kalau di Sony enggak ada yang berani ngaku dukun ya. Kalau ngaku dukun besok udah hilang mungkin kepalanya. Beda dengan kita di Indonesia, bangga dia dipanggil dukun. Nah, bahkan mungkin tokoh-tokoh nasional takut dan segan kepadanya. Nah, ini sangat dituntut dan bahkan bisa wajib kata Syekh. Pernah disebutkan karena ketika anda di suatu daerah di luar Aceh, bahwa ada seorang yang mengaku tahu perkara gaib di suatu tempat. Kemudian datang seorang yang sudah mengenal sunnah kepadanya di depan para pasiennya. Dia pun berkata, saya mendengar selama ini mbah ini tahu perkara gaib. Apa benar bah? Dia pun jawab, oh ya benar. Orang yang sudah ngaji sunnah ini pun berkata, mbah tahu enggak apa yang akan terjadi beberapa saat lagi? Di saat ya si dukun tersebut mulai memikirkan, dia pun langsung memecahkan gelas sebuah gelas yang ada di hadapannya. Maka orang ini pun menyatakan, berarti Pak Dukun dusta, selama ini ngaku tahu perkara gaib. Masa enggak tahu saya ingin memecahkan gelas di depan Mbah Dukun. Ya, ini trik yang bagus ya. Ya, tapi lihat juga ya dari sisi mudharat dan mafsadah dan mudharatnya, apalagi kita bukan di negeri yang ya ditegakkan hukum Islam dalam hal ini ya. Baik. Ini empat rincian terkait orang yang datang ke dukun, tukang ramal atau orang pintar untuk bertanya. Nah, yang pertama hanya iseng-iseng ya, maka dia telah melakukan dosa besar, tidak sampai membatalkan Islam ya. Dan ukubahnya adalah sholat yang ia lakukan selama 40 hari dan 40 malam tidak akan berpahala. Yang kedua, dia datang ke dukun bertanya kepadanya tentang hal yang gaib, kemudian membenarkan ucapan dukun dan mengakui bahwa dukun tersebut tahu perkara gaib. Maka ini adalah kekufuran. Kekufuran. Karena ini adalah bentuk pendustaan terhadap Al-Quran yang menyatakan tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Yang ketiga adalah orang yang datang ke dukun untuk mengujinya apakah dia dusta ataukah jujur. Maka ini boleh, tidak mengapa. Yang keempat, ya, kata Syekh, dia datang ke dukun menanyakan kepada yang hal-hal untuk memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa ini dukun adalah seorang pendusta dan seorang yang lemah. Maka ini sangat dituntut, bahkan bisa wajib. Baik, sebuah faedah dari Syekh Saleh Ali Syekh di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, dalam pembahasan ini beliau menyebutkan bahwa ada di antara ulama yang memberikan sebuah rincian yang sangat bagus, tetapi rincian ini hendaknya seorang tidak menyampaikannya kecuali di hadapan para penuntut ilmu agama yang mudah memahami pembahasan dengan cara yang detail, atau di depan orang awam, tetapi dia harus benar-benar menjelaskannya dengan gamblang. Beliau menyatakan bahwa ada di antara ulama yang menyatakan, bahkan itu pendapat yang paling kuat kata beliau, bahwa membenarkan ucapan si dukun ketika ditanya tentang hal-hal yang gaib bukan karena berkeyakinan itu dukun tahu perkara gaib, tetapi karena landasan yang namanya dukun dia meminta bantuan kepada jin, dan yang namanya jin telah Nabi beritakan dan juga dalam Al-Quran mereka ya saling bahu membahu dari bumi sampai ke langit mencuri berita yang Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada para malaikatnya, dan para malaikatnya saling menyampaikan antara satu sama yang lainnya di atas langit. Terkadang mereka sempat mendengarnya sebelum dilempari dengan bintang, dan terkadang mereka tidak sempat mendengarnya karena duluan dilempar dengan bintang. Apabila dia mempercayai ucapan dukun tersebut atas dasar itu, bukan karena dia berkeyakinan itu dukun memang tahu perkara gaib, maka tidak dikatakan dia kafir murtad. Kenapa? Karena dia tidak meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Ini rincian yang sangat detail ya. Detail yang sangat ilmiah dari Syekh Saleh Al-Syekh, dan beliau menyatakan hadza wal afham. Ya, akan tetapi ya terkadang sebagian ulama tidak menyebutkan dalam pembahasan ini, mungkin ketika mereka mensyarah kitab ini berada di tengah-tengah orang awam sehingga khawatir ada yang akan ada yang salah paham sehingga mengira membenarkan ucapan dukun tentang perkara gaib itu boleh, maka sebagian mereka tidak menyebutkan rincian itu ya. Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, menyebutkan ya faedah ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Berikut ini faedah tambahan dari Syekh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait hukum meminta bantuan manusia meminta bantuan kepada jin. Terkait hukum manusia meminta bantuan kepada jin. Ya, bukan syaitan ya. Kita tahu ini namanya jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana anak Adam, ya ada yang kafir, ada yang muslim. Ya, jin ya yang kafir yang sudah dikutuk oleh Allah dan belum mati, dan matinya nanti ketika terjadi hari kiamat, itu namanya iblis. Anak keturunan iblis, ya ada yang muslim, ada yang kafir. Abul jin, iblis abul jin. Muslim, jin ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Nah, bahkan Allah terangkan di dalam surat Al-Ahqaf sekian beberapa jin datang ya belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah sebutkan sebuah surat dengan nama Al-Jin di dalam Al-Qur'anul Karim, menerangkan bahwa di antara mereka ada yang bertauhid mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang membangkangnya itu disebut dengan syaitan dari kata syaituna. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى menyebutkan bahwa meminta manusia meminta bantuan kepada jin itu ada tiga kondisinya. Ya, beliau rincikan kapan menjadi syirik, kapan menjadi haram, kapan hukumnya mubah. Boleh. Ya. Yang pertama kata Syekh, an yastakhdimahum fi ta'atillah. Dia menggunakan jin kepada ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Kata Syekh, kaan yakuna lahu naiban fi tablighi syara'. Dia jadikan jin tersebut sebagai orang yang menyampaikan ilmu dia tentang agama Allah Jalla wa'ala. Mathalan, sebagai contoh kata Syekh, idha kana lahu sahibun minal jinni mu'min ya'khudh 'anhu al-'ilm. Apabila dia memiliki sahabat yang mukmin dari jin yang mengambil ilmu kepadanya, wa yatalaqqa minhu, dan jin yang mukmin ini duduk bersimpuh di majlisnya, wa hadha syai'un sabat, dan kata Syekh, dan ini sesuatu yang ada, annal jin qad yata'allamuna minal ins, bahwa jin itu terkadang duduk bermajlis menuntut ilmu kepada manusia. Dan disebutkan dalam sirah Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, ya, bahwa ada beberapa jin yang hadir majlis beliau, ya, yang dia menuntut ilmu kepada beliau semenjak beliau menjadi rektor di Madinah, ya, dan terkadang ia menjelma seorang pemuda. Nah, kemudian dia mendatangi Syekh Ibn Baz dan menyampaikan bahwa dirinya adalah dari kalangan jin, ya, dan seringkali meminta nasihat kepada Syekh Ibn Baz. Itu disebutkan dalam risalah yang menerangkan biografi Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Fayastakhdimahu fi tablighi syara', dia pun menyampaikan kepada jin tersebut agar jin yang belajar kepadanya tersebut menyampaikan ilmu agama yang telah ia peroleh darinya kepada kalangan jin yang lainnya. Aw fil ma'una ala umurin matlubah syara'an, atau dalam hal-hal yang dianjurkan secara syar'i, fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Dia meminta kepada jin untuk menyampaikan ilmu yang telah jin itu pelajari kepadanya, ya, kepada kaumnya. Naam. Tanpa ada unsur kesyirikan, tanpa melakukan hal-hal yang itu syirik, bid'ah ataukah maksiat sebagai bentuk syarat dari jin. Kemudian kata Syekh, bal innahu qad yakuna amran mahmudan aw matluban wa huwa min ad-da'wati ila Allah 'azza wa jal. Ini sesuatu yang terpuji dan bagian dari dakwah di jalan Allah. Wal jin qad hadaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a alaihim al-Qur'an. Jin telah hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Hal itu dapat dilihat dalam surat Al-Ahqaf dan dalam surat Al-Jin. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menghilang beberapa saat dari para sahabatnya. Mereka pun cemas dan mulai menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nabi tiba, Nabi menyampaikan bahwa beliau baru pulang berdakwah kepada kaum jin, kalangan jin. Wa wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah itu mereka pulang berdakwah kepada kaumnya. Itu dapat dilihat ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Wal jin fihi musalaha wal ubbad wazumhad wal ulama. Dan jin itu ada yang saleh, ada yang ahli ibadah, ada yang zahid, dan ada pula yang menjadi ulama. Karena al-munzir labud an yakuna aliman bima yunzir. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-29, wallau mundzirin. Mereka pulang dari majlis Nabi sebagai mundzirin, pembawa dakwah, pembawa peringatan. Menunjukkan ada di antara mereka yang alim, ada yang abid, ada yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta bantuan kepada jin yang kedua adalah an yastakhdimahu fi umurin mubahah. Dia meminta bantuan kepada jin dalam hal yang mubah. Namun Syekh rinci lagi agar tidak terjadi kesalahan paham terhadap ucapan beliau ini. Mithlu an yatluba minhum al-auna ala amri minal umuril mubahah. Contohnya dia meminta bantuan kepada jin dalam perkara yang mubah. Qala fa hadha jaizun bi syart. Kata Syekhul Islam, ini boleh dengan syarat. Ada syaratnya. An takuna al-wasilatu mubahah. Sarananya perkara yang mubah. Ya. Jin tidak mensyaratkan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang haram. Fa in kanat muharramah. Apabila itu perkara yang haram, sara haraman, maka itu menjadi haram. Kama law kana al-jin la yusa'idu fi umur illa idza dhabaha lahu aw sajada lahu aw ma asbaha dhalik. Contoh syarat yang haram yang berbentuk syirik ataukah bid'ah ataukah maksiat, jin tidak membantunya kecuali ia mau menyembelih untuk jin, sujud untuk jin atau yang lainnya, maka ini tidak boleh. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah cerita yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخرت ذات مرة في سفره. Syekhul Islam menyebutkan bahwa Umar di masa yang pernah telat pulang dari safarnya. Fashtaghala fikru Abi Musa. Maka Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan orang terdekatnya Musa mulai gelisah. Kok Umar belum pulang? Ya, karena di masa itu tidak seperti di masa kita sekarang. Kalau ada kawan kita yang telat pulang dari safar, kita bisa langsung menelponnya, menanyakan kabar ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun mulai gelisah. Kok Umar belum pulang? Dan kita tahu di masa itu ya, masa yang penuh dengan jihad ya, peperangan antara muslim dengan kafir. Faqalu lahu, maka masyarakat berkata kepada Abu Musa, "Inna imra'atan min ahli al-Madinati laha sahibu min al-jin." Wahai Abu Musa, di Madinah ini ada seorang wanita yang dia punya sahabat jin. Yang punya sahabat jin. Falau amartaha an tursil sahibaha lil bahthi an Umar. Coba engkau minta kepada wanita ini agar dia meminta kepada kawannya yang dari kalangan jin tersebut untuk mencari Umar. Mencari Umar sesuatu yang dimampui oleh jin atau tidak? Mampu, bukan hal yang gaib. Jadi dia minta kepada jin sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Itu namanya syirik. Fafa'ala, ia pun melakukannya. Fadhahabal jinni thumma raja. Maka kawan dia yang kalangan dari jin tersebut pun pergi kemudian pulang menyampaikan berita inna amiral mu'minin laisa bihi bas, bahwa Umar bin Khattab sehat-sehat saja, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Ya, wahwa yasimu ibilas sadaqah fil makanil fulani. Ia sedang mengembala ya, atau memberikan minum kepada ontanya di tempat ini, bukan karena terjadi sesuatu terhadapnya. Fahada afi'an istighdamun fi amrin mubah, kata Syekh. Ini adalah bentuk memohon pertolongan, bantuan kepada jin dalam perkara yang mubah. Baik, yang ketiga, meminta bantuan kepada jin atau hukum manusia yang minta bantuan kepada jin, yang ketiga adalah an yastakhdimahu fi umurin mubahah. Dia menggunakan jin, meminta bantuan kepada jin dalam perkara-perkara yang haram. Contohnya, kanahbi amwalin nasi wa tarwi'ihim, agar jin tersebut mencuri harta manusia. Apa contohnya? Tuyul, dan semisal dengan wa ma asbaha dzalik, fa hadha muharram. Ini adalah perkara yang haram. Kemudian Syekh sebutkan lagi, summa in kanatil wasilatu syirkan sara syirkan. Dan apabila wasilah yang dipakai oleh dia agar jin mau membantunya adalah perkara syirik, maka itu menjadi syirik. Dia jadi murtad dan dia batal Islamnya. Sekarang jin membuat syarat, saya akan membantu kamu dengan syarat setiap malam Jumat engkau menyembelih seekor hewan untukku. Ya. Engkau sujud kepada aku, salat kamu untukku, kamu sedekah dengan tujuan mendekatkan diri kepada aku. Nah, berarti dia telah murtad karena telah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah. Atau dia mengira bahwa jin ini memang mengetahui perkara gaib dengan sendirinya, bukan karena terkadang dia mendapat mencuri berita di langit di antara para malaikat, tetapi dia berkeyakinan memang jin tersebut mengetahui perkara gaib dengan sendirinya, ya, maka dengan itu dia telah kafir karena telah menyekutukan Allah dalam perkara gaib. Nah, ini rincian yang sangat detail yang hendaknya dipahami dengan baik. Baik, ini beberapa faedah tambahan untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu, dan insyaallah taala untuk bab berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukumnya film yang ada kekuatannya gitu? Apa ini yang gitu? Tawan ini, nanya orang Aceh ini. Ya, Ustaz, apa hukumnya film yang ada kekuatannya gitu? Misal kayak film superhero gitu, Ustaz. Kayak Superman, Thor. Thor, apa Thor Bang Roni? Pakai palu deh, Ustaz. Maksudnya palu ajaib? Ya. Thor, baik. Thor, Spider-Man, dan sebagainya. Jadi mereka kayak punya kekuatan khusus. Kayak terbang, mengangkat benda berat. Jawaban yang pertama, akhi, kalau memang saudara yang bertanya menontonnya, berarti saudara kurang kerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak dikatakan orang tersebut membenarkan dukun karena dia tidak bertanya dan membenarkannya. Ya. Yang terkena ancaman hadis Nabi tadi adalah dia menanyakan. Kalau dia menanyakan tanpa membenarkan, maka dosanya dosa besar dan mengakibatkan sholat yang ia lakukan selama 40 hari 40 malam tidak berpahala. Kalau nonton yang seperti ini juga merupakan dosa. Kenapa? Yang pertama, dia dengan sengaja melihat sebuah kemungkaran, sementara ia tidak akan mengingkarinya. Hei, film. Apakah boleh seorang menonton perzinaan? Ya, kan tidak boleh. Kenapa? Karena zina sesuatu yang diharamkan. Apakah syirik bukan sesuatu yang diharamkan? Bahkan syirik jauh lebih besar daripada dosa maksiat. Ya. Orang yang menonton film-film yang di dalamnya ada pengajaran syirik, sihir, jauh lebih besar dosanya daripada orang yang menonton film porno. Karena syirik adalah masalah akidah. Dia menonton orang sedang menyekutukan Allah Jalla wa'ala tanpa ada pengingkaran sedikit pun di hatinya. Dan sangat dikhawatirkan imannya, tauhidnya bisa hilang secara keseluruhan dengan menonton yang film seperti itu, atau menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Dan telah kita ketahui bahwa di antara konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Bersikap bara', berlepas diri dan menjauhi syirik serta pelakunya, bukan sekedar tidak melakukan syirik. Kemudian, sesuatu yang dipandang itu, sesuatu yang dilihat itu akan membekas di hati. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari syaitan meniupkan bisikan-bisikan yang mengakibatkan dia jatuh ke dalam syirik, dukun, sihir, sebagaimana dia melihat, sebagaimana yang ia lihat di dalam film-film tersebut. Nah, kemudian nasihat yang terakhir, jika ada seorang punya waktu untuk menonton film di masa yang sudah seperti ini, cepat perputaran waktunya, perputaran waktu yang sudah begitu cepat, berarti dia benar-benar memiliki waktu yang luar biasa. Padahal kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi katakan, ya taqarabu zaman fatakunu sanatu kasyar, perputaran waktu satu tahun itu seperti satu bulan seperti satu pekan, sepekan seperti satu hari seperti kesa'ah, wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah, dan perputaran waktu yang pendek itu habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Waktu begitu cepat berputar dan begitu singkat waktu yang kita miliki saat ini. Sementara pertarungan yang akan kita pertarungannya adalah antara membebaskan diri dari neraka Allah Jalla wa'ala dan meraih syurganya. Ini perjuangan akhir dari perjalanan kita di dunia ini. Kemudian Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan kriteria orang-orang yang beriman, yang Allah janjikan kesuksesan untuk mereka di dunia dan akhirat dengan firman-Nya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga atau keempat. Mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih, min usni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, merupakan keindahan dari keindahan Islam seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nonton film seperti ini menghabiskan waktu 2-3 jam. andai kata dia gunakan 2-3 jam tersebut untuk baca Al-Quran, ana yakin dia sudah membaca dalam 1 jam mungkin ya, minimal dia telah menamatkan 1 juz. 2-3 jam dia bisa menyelesaikan 2-3 juz Al-Quranul Karim, mendengar kajian ataukah yang lainnya, hal-hal yang bermanfaat buat agamanya. Nah, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, izinkan ana bertanya lagi. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang bilang ke ana alasan kenapa ulama salaf dulu lebih fokus membantah ahlul bidah daripada pemahaman komunisme dan sebagainya. Dia menyatakan bahwa karena pada masa ulama salaf dulu, itu seperti Imam Ahmad, emang udah khilafah, jadi wajar fokus mereka lebih kepada membantah pemahaman ahlul bidah, bukan komunisme, karena memang pemerintahnya udah khilafah. Ini bagaimana Ustadz, apa benar? Ya, sebagian sisinya benar, ya, karena kondisi negara di masa itu tidaklah seperti di masa kita. Akan tetapi terkait di masa Imam Ahmad, cukup parah kondisi khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Al-Mutawakkil atau Watiq Billah, ya, kecuali yang periode yang keempat di akhir-akhir periodenya. Mereka mewajibkan ulama untuk meyakini dan menyatakan, bukan sekadar meyakini, menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Yang tidak mau menyatakannya, mengatakannya akan dibunuh, dipenjara, disiksa, dan diantara yang dipenjara dan disiksa adalah Imam Ahmad selama 4 periode, ya, pemimpin khalifah saat itu. Dan ketika beliau dikeluarkan dari penjara, dalam keadaan seluruh tulang rusuk beliau sudah patah, ya, akibat cambukan para algojo selama beliau di dalam penjara. Sebab yang lainnya diterangkan oleh para ulama, diantara yang saya ingat adalah dari Syekh Saleh Al-Syekh, bahwa ahlul bid'ah itu jauh lebih berbahaya terhadap kaum muslimin, terhadap agama kaum muslimin dari beberapa sisi. Di antaranya karena mereka dari dalam, berbeda dengan orang kafir. Coba sekarang andai kata datang Paulus buat daurah bahas tentang ilmu tafsir di Indonesia, mungkinkah ada orang Islam yang mengikuti? Ya, tidak mungkin ada. Ya, atau dia ingin ceramah agama, gak akan ada yang mendengar kecuali segelintir kecil dari orang Islam. Tapi terkala yang berceramah dikatakan dengan disebut sebagai syekh, seorang ulama, seorang ustaz, seorang da'i, sementara pemahamannya sesat menyesatkan, akidah yang bertentangan dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, menyuruh manusia kepada ibadah-ibadah yang bid'ah, yang sama sekali tiada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan lebih, ya, pengaruh kepada kaum muslimin, ya. Karena dia berbaju Islam dan dia mengatasnamakan Islam dan menggunakan ayat dan hadis dalam menyeru manusia kepada kesesatan yang dia miliki. Nah, oleh karenanya para ulama sebutkan, kalau kita lihat seluruh kitab-kitab bantahan para ulama dahulu, rata-ratanya adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Sekalipun juga ada, ya, bantahan mereka terhadap kelompok-kelompok memang sudah jelas-jelas kafir seperti Jahmiyah yang mendustakan sifat-sifat Allah, bukan sekadar mentakwil. Ya, contoh tulisan Uthman, ya, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ya. Demikian juga tulisan-tulisan sebagian ulama terhadap kaum komunis ada, tetapi tidak sebanyak bantahan mereka terhadap ahlul bid'ah. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar ada manusia yang menikah dengan jin? Syukran Ustaz. Dari sisi sejarah, memang sebagian ulama ada yang menyebutkan itu pernah terjadi. Adapun dari sisi hukum fikih, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, boleh atau tidaknya. Syekhuna Muhammad Al-Imam punya sebuah kitab yang berjudul Haramnya Pernikahan Manusia Dengan Jin. Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, di antaranya adalah bahwa pernikahan seorang manusia dengan jin itu tidak akan terwujudkan tujuan utama dari pernikahan yang dianjurkan oleh agama. Apa tujuan, di antara tujuan utama yang diinginkan oleh seseorang dengan menikah? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, itu tidak akan dia peroleh dengan sempurna, karena jin makhluk yang berbeda. Yang Allah katakan innahu yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu melihat kalian ya, dan kaumnya, sementara kalian tidak akan mampu melihat jin dengan bentuk aslinya. Adapun bentuk jin yang kita lihat itu adalah bentuk dia yang sudah menjelma. Nah, adapun bentuk aslinya dia tidak dapat dilihat. Dan dia bisa berubah-ubah bentuknya. Apabila dia berubah dengan suatu bentuk yang menakutkan suatu ketika, ini akan menyebabkan ketakutan kepada pasangannya. Nah, sekalipun sebagian ulama menyatakan untuk dikatakan haram, tidak bisa dikatakan haram karena tiada dalil khusus menyatakan jangan menikah dengan jin. Tapi sebagian ulama berdalil dengan dalil-dalil keumuman dan ya, melihat dari maqasidus syariah dalam pernikahan itu tidak akan terwujudkan, tidak akan diperoleh oleh seseorang tatkala dia menikah dengan jin, ya. Kenapa akhi Muhammad Fali, ada rencana menikah dengan jin kah antum? Terlalu mahal ya, terlalu mahal mahar wanita sekarang ya. Baik, baik, barakallahu fik. Allah yafadak. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di tempat ana ada orang yang hilang beberapa bulan, padahal dia sebelumnya hanya pergi ke kebunnya dan sudah tidak kembali, katanya disembunyikan oleh syaitan. Ini juga pernah terjadi di masa Umar. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah. Ya, apakah itu pekerjaan syaitan, Ustaz, atas kehendak dan izin Allah? Kalau memang benar terjadinya, tentunya segala sesuatu yang terjadi tidak terluput dari kehendak Allahu Jalla wa'ala. Nah, maka hendaknya dicari dengan sesuai dengan kemampuan manusia, dan jangan sampai terpancing untuk melakukan ritual-ritual syirik untuk mengembalikan orang tersebut. Ya, andai kata ada orang yang menyatakan dia punya kawan jin muslim, dia bisa membantunya, maka dengan asar dari di masa Umar tadi, silakan ya, jin yang muslim tersebut mencarinya tersebut tanpa syarat dia harus melakukan ritual-ritual syirik bina ataukah perbuatan yang haram. Naam, wallahu taala a'lam. Bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan pelajaran sirah kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.